Kowe tau neng uripku, tansah ono neng atiku. Ra bakal luntur sadurunge janurku neng melengkung. Apa kowe ra kelingan biyen lagi bebarengan. Ibarat langit karo bulan, tresnoku ra bakal ilang. Zaman semua.